عرفنا ما أنت وراء بيت مرضوك بما وعنه دار النبي المقر لأبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة مكانا untuk dua orang bisa dipergunakan untuk tiga orang. Makanan porsi dua orang cukup untuk tiga orang. Jadi kalau kita punya makanan yang secara urf itu untuk dua orang, porsi kita tentunya bukan porsi orang Eropa, porsi orang Arab, porsi kita buat dua orang kafis talasa. Jika ada orang satu lagi, cukup. Cukup. Artinya, jangan sungkan mengajak satu orang lagi. Jangan kita mengatakan, tidak bisa, ini hanya cukup untuk dua orang. Tidak bisa, jangan tambah lagi. Nah, trik kita begini. Nanti kita tidak kenyang, nanti kita tidak puas. Cukup untuk tiga orang. Walaupun porsi dua. Wata'amu thalathati kafil arba'ah. Begitu juga makanan untuk tiga orang, tiga porsi, cukup untuk empat orang. Ini muttafaqun alaih, muttafaqun Imam Bukhari dan Muslim. Adapun di riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala طعام الواحد يكفي الاثنين. Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Berarti dua kali lipat. Kalau tadi tiga, tiga dua untuk tiga, tiga untuk empat. Kalau yang sekarang yang dari Muslim dua kali lipat. Satu bisa untuk dua orang. وطعام الاثنين يكفي الأربعة. Dan makanan porsi dua orang cukup untuk empat orang. وطعام الأربعة يكفي الثمانية. Dan makanan porsi empat orang cukup untuk delapan orang. Yes. Ini mengandung dua arti. Yang pertama, kita disuruh muasat. Yang kedua, ada keberkahan di situ. Artinya, kenyang tetap kenyang, puas tetap puas, dan berkah lebih dari porsi yang seharusnya, bahkan dua kali lipat. Yes. Saya kira tidak pantas kita ragu terhadap sabda Nabi ini. Bahkan jika dalam satu perjamuan kita menganggarkan memang untuk 10 orang, ternyata yang hadir 20 orang, jangan takut. Jangan takut. Ya. Oleh karena itu makanan yang dicontohkan oleh Nabi itu tidak wajib, ya. Yang satu nafkan untuk dua orang, tiga orang, ya. Bukan spring kan sudah. Springnya 10 ya 10 orang, ya. Kecuali mau spring berdua, ya. Nah, maka yang dimaksud di sini senampan. Satu nampan menurut ukuran ini tiga orang. Orangnya lebih. Terpaksa 6 orang, enggak masalah. 5 orang, enggak masalah. Yes. Fikul Karim. الحفظ على المكارم والقناعة بالكفاية. Anjuran untuk makarim, berbuat memberi, yang tadinya dua orang ditambah satu lagi kan berarti memberi. Yang tadinya bukan undangan, ya sudah sini masuk. Yes, cukup. Wal qana'ah, Mestinya kenyang hanya dua orang, ini empat orang. Enggak apa-apa, kona'ah. Kona'ah kan seperti itu. Menerima apa adanya, merasa cukup dengan yang sedikit, tidak menolak pemberian dari Allah, tidak merendahkan rezeki yang diberikan oleh Allah. Orang dengan kifayah, dengan sesuatu yang cukup, tidak berlebihan. Nah, ini dianjurkan seperti itu. Yang kedua, istihbabul istima'i ala ta'am. Disukai, disunahkan beramai-ramai dalam makanan. Dan makan secara dhofaf, makan yang disentuh banyak tangan, ini disukai oleh Nabi dan menjadi kebiasaan bangsa Arab sampai hari ini. Tidak seperti kita, biasanya satu orang satu piring, satu orang satu piring, sendiri-sendiri. Tentu ini tidak haram, ini boleh. Tetapi jika tiga orang, empat orang, satu nampan, satu tempat, ini lebih baik. Oleh karena itu, keluar dari jari, misalnya makanlah dari pinggir. Makan rame-rame, jangan ngambil dari tengah, dari pinggir. Ya. Kemudian jangan makan kurma sekali, punya dua butir. Ini pun ada larangan, karena rame-rame. Kecuali dengan izin yang ikut makan. Berarti kalau sendiri-sendiri, sekali punya dua butir, enggak masalah. Kurma-kurma saya sekali telan dua, tiga, enggak masalah. Yang harus satu-satu, itu kalau bareng-bareng. Makan bareng-bareng di situ, berempat, berlima, ada kurma di tengah-tengah. Maka kita tidak boleh dua-dua. Harus satu-satu. Nah, dari dalil ini muncul, disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dalam rangka makan bersama-sama. Ya. Nah, ini disukai. Li'annahu kullama izdada al-jam'u izdadat al-barakah. Karena apa? Karena semakin bertambah, semakin banyak orangnya, semakin bertambah berkah. Maka kalau ingin makanan kita berkah, panggil orang di sekitar kita untuk makan. Entah satpam, entah siapa yang ada di depan rumah kita, kita ajak makan bersama. Hari ini mendatangkan keberkahan. Kemudian al-kifayatu tunsha'u an barakatil istima', menjadi cukup itu karena berkah dari kebersamaan. Karena bersama jadinya sendiri tidak berkah, kurang berkah. Begitu bersama dengan yang lain muncul keberkahan. Oleh karena itu Nabi, nanti akan kita baca hadisnya, memuji orang-orang as'ariyin. Orang-orang as'ariyin, bukan as'ariyah firqah, bukan suku as'ari, di mana Abu Musa al-As'ari dari situ dipuji. Karena apa? Ketika mereka persediaannya melipit, ketika persediaan mereka melipit, maka dikumpulkan yang tinggal sedikit, yang masih banyak. Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, lalu dibagi rata. Jadi ada keberkahan. Karena menurut akal kita kan sama saja, buang-buang kerjaan. Karena kan dibaginya sama saja. Nah, ini tidak. Dikumpulkan ada keberkahan. Adapun yang terjadi di perang Tabuk, yang terjadi dalam beberapa peristiwa pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, jelas itu mukjizat. Yang hanya gunduk, mungkin tidak sampai 30 kilo, 40 kilo kalau kata kita ya, tetapi cukup untuk pasukan yang jumlahnya hampir 10 ribu. kan yang ikut perang Tabuk hampir 10.000. Ya, jumlah terbanyak dalam peperangan ketika Nabi masih hidup. Akhirnya keberkahan itu muncul, cukup itu akhirnya menjadi cukup karena apa? Karena berkah dari kebersamaan. Jadi cukup. Yang terakhir, at-targhibu fi id'am at-ta'am wa 'adam ihtikar al-mar'i ma 'indahu fa yamtani'a min taqdimihi. Anjuran untuk memberi makan. Salah satu pemberian yang sangat disukai dalam Islam adalah memberi makan. Memberi apa saja berpahala. Memberikan uang, memberikan emas, memberikan ini, memberikan itu. Yang salah satu yang disukai dalam Islam, memberi makan. Tidak boleh seseorang meremehkan pemberian itu. Punya saya sedikit, tidak ada harganya, sudahlah, enggak usah, ajak. Walaupun hanya sedikit, kalau bisa memberi, beri. Wa innal qalila qad yahsulu bihi al-iktifa bima'na usul sadd ar-ramhi wa qiyam al-baniyati wa huwa khairun min al-'adam. Karena yang sedikit itu kadang-kadang bisa mencukupi. Artinya dari yang sedikit itu dia bisa mengakibatkan si lapar menjadi kenyang, tidak lapar lagi, memenuhi hajatnya daripada tidak. Ya, maksud hadis tadi bahwa kita disuruh gemar semangat memberi, walaupun yang kita berikan itu tidak seberapa, sangat tidak seberapa. Orang sebetulnya tidak bisa memberi, hanya sepertinya dikecilkan, dua orang jadi tiga orang, tiga orang jadi lima orang. Dan sebetulnya tidak ada yang bisa kita berikan. Sebab kalau kita tidak undang dia ikut makan, toh habis juga. Tapi kita undang dia. Ya, ini salah satu kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi wasallam dan para sahabat. 566. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال داري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بركاته بينما نحن في سفر فتكا كامي سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم برسام نبي عليه الصلاة والسلام إذ جاء رجل على راحلة له وتبا داتن صورا لكلاكي di atas rahilannya, kendaraannya. Fajala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Lalu dia melihat ke kanan dan ke kiri. Matanya melihat ke kanan dan ke kiri seolah-olah ada yang sedang dia cari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ma'ahu fadlu dhahri, barang siapa yang punya kelebihan dhahr, dhahr punggung, yang dimaksud kendaraan. Ini dalam satu safar, safar tentu butuh kendaraan. Rasul dan para sahabat tidak pernah safar tanpa kendaraan, tanpa bekas. Ya, bekas rekod-rekod tubi ya, yang beranggapan semakin nekat semakin beriman. Jadi kalau orang belum berani safar tanpa bawa bekal ke tengah padang pasir dengan alasan tawakal kepada Allah, berarti masih kurang keimanan. Muncul tarekat-tarekat sufi seperti itu. Dan terjadi waktu itu, barangkali hari ini masih tersisa kelompok-kelompok seperti ini. Jadi tawakal tanpa usaha. Istrinya sedang hamil tua, tinggal nunggu saat-saat kelahiran. Dia tinggalkan karena Allah, dengan alasan karena Allah, tanpa usaha. Akhirnya istrinya ditolong oleh tetangganya. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ini memalukan seperti ini. sementara dia dakwah ke sana kemari tidak wajib. Adapun dunia akhirat dari anak istrinya wajib, tanggung jawab diri. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kali bepergian pasti membawa bekal. Maka yang tidak punya bekal, yang tidak punya kendaraan, tidak wajib berangkat jihad. Lihat, tidak wajib berangkat jihad. Karena jihad harus punya bekal, senjata, kendaraan, walaupun minim, tapi ada. Walaupun akhirnya kurang, kemudian muncul mukjizat, Allah memberikan makanan yang tidak terduga, tetapi dari awalnya Nabi berbekal. Nabi tidak mengatakan kepada para sahabat, tidak usah bawa bekal, Allah bersama kita. Masa Allah tega kita lapar? Nabi tidak pernah berbicara seperti itu. Saya Nabi, Nabi terakhir, tidak perlu berbekal, Allah bersama kita. Ya, kita sedang berjihad, mustahil Allah tidak tolong. Nabi yakin bahwa Allah akan menolong. Tapi Nabi taat kepada Allah. Apa? Berbekallah kalian. Berbekallah kalian. Walaupun sebaik-baik bekal tentu takwa. Tapi yang dimaksud berbekallah di sini adalah azad di sini adalah makanan, minuman, kendaraan. Barang siapa yang mempunyai kendaraan lebih, kata Nabi, فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ذَعْرَ لَهُ, maka berikan kepada orang yang tidak punya kendaraan. Ya, jangan satu orang kendaraannya 2-3 sementara orang lain tidak punya kendaraan. Ini dalam safar. Ya, bukan dalam kehidupan sehari-hari Nabi mewajibkan, tidak. Ini dalam safar. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ, barang siapa yang mempunyai kelebihan zat, perbekalan, makanan, minuman, وَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ, berikan kepada orang yang tidak mempunyai bekal. Ya. وَذَكَرَ مِنْ أَسْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا عَقَّ لِعَدٍ مِنَّا فِي قَبَرَ. Lalu Nabi menyebut tentang harta, ya, harta yang asnaf, yang sedikit bagian-bagian harta, maka akhirnya kami paham, kami tahu bahwa tidak ada hak bagi kami untuk punya kelebihan. Ya, karena apa? Karena ada orang lain yang berada dalam kapar itu yang kekurangan. Jangan sampai ada yang punya lebih sementara yang lain kekurangan. Oleh karena itu paham bagaimana Nabi memuji orang-orang Asy'ari tadi. Ya, sekali lagi, ini dalam safar. Adapun yang bukan safar, mungkin tentu boleh di bulan kudanya 4-5 sementara si A tidak punya kuda sama sekali. Bagaimana hari ini orang punya mobil banyak, yang lain tidak punya sama sekali. Ada yang kaya, ada miskin. Ini sunnatullah. Ini ada, dan ini tidak bisa dilawan. Yang namanya kaya dan miskin itu sunnah. Maka kaya tidak wajib, miskin tidak haram. Ya. Kaya tidak terpuji karena kekayaannya, miskin tidak tercela karena kemiskinannya. Kaya akan terpuji kalau dia zakat, sedekah, berinfak. Miskin akan tercela kalau dia mencuri. Dan sebaliknya, kaya juga bisa tercela, miskin juga bisa terpuji. Fikul hadis, hadis ini juga kaya ya imam. Al-imamu yar'a ra'iyyatahu wa yarsuduha ila arsali amriha. Imam itu memimpin rakyatnya dan menunjuki kepada rakyat apa yang terbaik. Maka bukan penguasa yang baik, bukan pemimpin yang baik, kalau dia membiarkan rakyatnya berzina, minum koma, berjudi. Duh, apa tahu? Jadi beribad cerita. Ada perusahaan kamar dibiarkan, ada perusahaan judi dibiarkan, Ya, ini bukan pemimpin yang baik dan berdosa jelas. Tetapi tidak menjadikan pemimpin itu kafir dan otomatis boleh digulingkan, tidak. Tidak. Karena seorang pemimpin muslim tidak boleh digulingkan dengan alasan apapun kecuali saya nggak tahu, kecuali iya, tidak sholat. Ini batasan yang telah dibataskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La masallu, jangan, tidak boleh, kecuali kalau dia sudah tidak sholat lagi. Wa fi riwayatin illa an tara fihi kufran bawa'an, kecuali kalau engkau telah lihat pemimpin itu sudah jelas-jelas kafir, sudah jelas-jelas mengucapkan ucapan kufur. Sholat tidak perlu, haji tidak perlu, makan babi enggak apa-apa, halal. Ini jelas ucapan kufur, boleh digulingkan. Ya. Adapun berzina, minum khamr, berjudi, mencuri dan seterusnya, ini bukan alasan. Menurut sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang tinggal kiri, mau mengikuti sabda Nabi, apa akal kita, rohimu kita, atau masyarakat kita? Kalau rohimu kita, iya. Ya. Uang rakyat habis dia makan, untuk kita diam saja, nah, itu rohimu kita. Kita diuji, mau mengikuti rohimu kita, apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sabda Nabi, sabar. Sabar. Ya. Rakyat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, yang korup, yang fasik, maka rakyat ini sedang diuji oleh Allah. Rakyat ini sedang diuji oleh Allah. Mau sabar atau tidak? Kalau sabar, maka Allah akan ganti pemimpin yang lebih baik. Yang namanya orang kan bisa mati. Pemimpin enggak usah digulingkan, lama-lama juga mati. Ya? Mati. Sebagaimana Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, Allah matikan Ubaidillah bin Ziyad, Allah matikan, Allah matikan Khalifah Al-Ma'mun, Allah matikan. Ketika apa? Ketika para sahabat, para tabi'in sabar dipimpin oleh pemimpin yang begitu zalimnya. Ketika Imam Ahmad dan kaum muslimin sabar dipimpin oleh Khalifah Mu'tazilah Al-Ma'mun yang menyiksa kaum muslimin, menyiksa Imam Ahmad habis-habisan, membajarakan Imam Ahmad selama 30 bulan. Imam Ahmad sabar, kaum muslimin sabar. Maka mati, dimatikan oleh Allah. Lalu diganti, Allah ganti dengan pemimpin yang jauh lebih baik. Ya, Allah ganti Umar bin Abdul Aziz setelah zaman Hajjaj bin Yusuf, Ubaidillah bin Ziyad. Ya, yang dimana para bagian imam memasukkan Umar bin Abdul Aziz ke dalam Al-Khurafa Ar-Rasidin Al-Rabi. Yes. Jadi ini menjadi sunnahnya bagi Israel. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru. Kami berikan kepada Bani Israel pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang mendapat hidayah, pemimpin-pemimpin yang baik. Ketika apa? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Sabar apa? Sabar dipimpin oleh penguasa zalim. Sabar. Wa qalu bi ayatina yuqinun, dan yakin dengan ayat-ayat kami. Banyak dari kita enggak yakin. Apa begitu ya? Apa iya Nabi bersabda seperti itu? Enggak yakin kan? Apa iya? Maksud Nabi bersabda seperti itu? Maksud Nabi menyuruh kita diam saja? Kalau kita dipimpin oleh penguasa yang zalim, yang korup, yang gini, yang begitu. Enggak yakin. Lihat para imam, lihat para sahabat, lihat para tabi'in. Begitu yakin dengan sabda Nabi. Yakin, yakin-yakinnya. Maka apa kata Anas bin Malik ketika datang kepada beliau seseorang yang mengadukan tentang diri? Hajjaj bin Yusuf. Kan datang Anas bin Malik, datang kepada Anas bin Malik. Mengadu kepada Anas bin Malik, gimana ini? Pemimpin kita begini zalimnya. Ribuan kaum muslimin dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf. Salah temannya Ubaidillah bin Ziyad membantai Husain, cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Musibah yang sangat besar di Karbala. Apa kata Anas bin Malik? Sabar. Sabar. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh rakyat menghadapi pemimpin yang zalim kecuali hanya satu, sabar. Ya, tunggu mati. Ya, tunggu mati. Allah yang akan melengsarkan. Bukan rakyat. Kalau rakyat yang melengsarkan, lengser, diganti, ada jaminan lebih baik. Ya, pelajaran negeri kita ini 98. Harapan demi harapan rakyat kaum muslimin, ya, ternyata tidak lebih baik. Korupsi tambah banyak. Dulu korupsi di satu tempat saja, sekarang semua tempat. Ya, baru setahun apa dua tahun, satu provinsi hilang. Ya, aliran sesat begitu bebasnya. Gambar-gambar porno bebas. Majalah-majalah porno dan seterusnya. Keburukan demi keburukan. Ya, pelajaran yang sangat berharga. Mesti. Ya, nasihat bagi kita semua. Disuruh sabar ketika dipimpin oleh penguasa zalim, fasik. الحمد على التعاون على فعل الخيرات. Anjuran-anjuran untuk saling bertolong-tolongan dalam melakukan kebaikan. والتكافل في الشدائد, dan saling takabur, saling menanggung terhadap musibah yang menimpa mereka, keburukan yang menimpa kita, saling menanggung. Dan saling menanggung di sini tidak usah direkayasa, pakai anggota, tidak usah. Ya, mari kita saling menanggung, saling takabur. Ada yang kekurangan dibantu, ada yang tidak bisa membayar biaya rumah sakit kita bantu. Tidak perlu dia harus jadi anggota. Ya, dia bantu pasti karena dia anggota. Yang ini bukan anggota, jangan dibantu. Hai, asuransi kan begitu. Asuransi bilangnya kan saling menanggung. Sebetulnya kata mereka prinsip asuransi ini baik sekali karena saling menanggung. Yang lain celaka, yang ada satu orang celaka, yang lain ikut menanggung. Ya, tapi pembatasan itu tidak disebut oleh mereka. Bagaimana saling menanggung dibatasi? Harus daftar jadi anggota, dan bukan cuma itu, harus nyetor tiap bulan. Ya, itu kan nabung buat. Ya, kalau nabung jangan diiming-imingkan sesuatu. Ini tanpa iming-iming saja tidak boleh. Kalau kita berkelompok kan, ini ada iming-iming. Ada iming-iming yang macam-macam ini. Padahal memberikan lebih dari sebuah piutang itu bagian dari riba. Ya. Yang terakhir hanya ada 3 poin. Sur'atu istijabati sahabati li raghbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat cepat sekali memenuhi panggilan Nabi. Cepat sekali mentaati Nabi. Begitu Nabi bicara langsung. Tidak seperti kita mikir ya, lama mikirnya. Para sahabat tidak. Langsung sami'na wa ata'na. Ya, bahkan Nabi baru bicara langsung para sahabat sami'na wa ata'na. Jadi ini salah satu contoh. Contoh lain banyak sekali. Tentang qamar, tentang jilbab. Tentang qamar kan dahsyat. Di mana hampir tidak ada para sahabat yang tidak minum qamar kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang lainnya minum qamar semua. Dan tidak berdosa karena belum diharamkan. Tapi begitu diharamkan rizum min amal syaitan, bahwa qamar ini najis, perbuatan syaitan, maka mereka tumpahkan bejana mereka, wadah-wadah qamar simpanan mereka di rumah-rumah mereka langsung ditumpahkan. Diriwayatkan seolah banjir qamar di kota Madinah, bau qamar kemana-mana, dengan mengatakan intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah. Sampai di sini ya Allah, sampai di sini ya Rasulullah. Tidak minum khamr lagi dan ditumpahkan. Yes. Dan tidak ada yang minum sedikit pun setelah turun ayat. Yes, enggak ada itu terakhirnya. Enggak ada. Ya, enggak ada terakhir, kata-kata terakhir. Udah tahu haram tinggalkan. Enggak ada istilah terakhir. Ya, ditinggalkan gitu saja. Padahal mereka sangat gila khamr. Ya. Salat. Salat mabuk. Ini hal yang biasa. Bahkan sebagian dari imam mabuk. Ya kan? Kan turunnya ayat wala taqrabus shalah wa antum sukara karena ada yang mabuk. Imam min salat mabuk. Ya. Maka baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun qabalik. Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Kalian menyembah apa yang aku sembah. Dan seterusnya kebodohan, ya mabuk. Ya. Turun ayat itu. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat ketika kalian sedang mabuk. Sudah haram belum? Oh. Belum haram. Haram salatnya saja, mabuknya belum haram. Maka habis salat maghrib jangan minum khamr dulu. Jangan mabuk dulu kan nanti salat isya. Habis salat asar jangan dulu ya. Kan agak dekat ke maghrib. Habis isya baru itu ya boleh mabuk. Habis subuh jauh kan ke duhur. Makin berkurang. Setelah diharamkan tegas-tegas haram, maka mereka langsung berhenti. Inilah apa? Cepat sekali memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Bahkan dipanggil dalam arti dipanggil. Ya pula, Abu Sa'id, Abu Sa'id Al-Mu'alawah, wahai Abu Sa'id, ya, harus memenuhi walaupun sedang sholat. Abu Sa'id waktu itu sedang sholat. Bukan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Mu'alawah. Sedang sholat. Dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Sa'id tidak menjawab. Akhirnya sholat, Nabi bertanya, kenapa? Aku panggil engkau, engkau tidak menjawab. Abu Sa'id mengatakan, aku sedang sholat ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan bahwa walaupun engkau sedang sholat. Sholat sunat maksudnya. Ya. Kalau sholat wajib tentu bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Sholat sunat. Ya, tetap harus memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena panggilan Nabi, panggilan Allah. Karena kita tidak boleh mengatakan pertama Allah, kedua Rasulullah kan enggak boleh. Ajaran terbesar adalah ajaran Allah, ajaran kedua ajaran Rasulullah kan tidak boleh mengatakan seperti itu. Allah dan Rasulnya sama. Al-Qur'an dan hadis sama. Sama-sama dari Allah, sama-sama wahyu. Maka menolak ayat kafir, menolak hadis kafir. Sama-sama baik, sama-sama buruk. Ya. Wa tanzihihim lah. Dan para sahabat cepat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kanu bihaqqi qurrati 'ainin lahu. Maka para sahabat adalah manusia-manusia yang menjadi qurratu ain. Qurratu ain apa? Menyedapkan pandangan, menyenangkan hati. Ya, masing-masing kita punya qurratu ain. Ya, mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin anak yang nomor satu, mungkin anak yang nomor satu. Orang yang paling disayangi. Yang menyejukkan hati. Ya, yes, sedang marah kalau melihat anaknya yang nomor dua hilang marahnya, misalnya. Ya, yes, sedang marah kalau ketemu si bulan hilang marahnya. Ada Nabi alaihi salatu wassalam mempunyai qurratu ain. Siapa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka tidak ada sahabat yang membangkang Nabi, tidak taat kepada Nabi, menyelisihi Nabi, tidak ada. Tidak seperti omongan, ocehan, syubhat yang ada pada diri orang-orang Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat, menjelek-jelekkan para sahabat sehingga di mata Rafidhah adalah sahabat orang-orang yang buruk kecuali beberapa saja. Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Mikdad, Abu Dzar, Salman, tidak sampai 10 orang. Ya, bisa dihitung dengan jari kita kata Syekh Taimin, kata Syekh Al-Bani. Ya, sahabat yang diterima oleh Rafidhah. Selebihnya zalim, kufur, fajir, bahkan kafir. Buruk sekali, buruk dari Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani sangat mencintai orang-orang Yahudi yang hidup bersama Nabi Musa. Orang-orang Nasrani yang hidup bersama Nabi Isa dicintai oleh orang-orang Nasrani. Tapi Rafidah sebaliknya. Orang-orang yang bersama Nabi, orang-orang yang hidup bersama Nabi, orang-orang yang sholat di belakang Nabi, yang jihad bersama Nabi, dikecilkan oleh mereka, dihina oleh mereka, dicaci maki oleh mereka. Ya, tidak ada agama, tidak ada agama kecuali melewati para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada Al-Quran, belum ada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita semua mendengarkan Al-Quran langsung dari Nabi, tidak ada, semuanya lewat para sahabat. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in tahu Al-Fatihah, tahu Al-Baqarah, tahu An-Nisa dari siapa? Dari para sahabat. Tidak ada langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu Al-Qur'an. Tidak ada agama tanpa melewati para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan yang melewati sahabat bukan sekedar lapar. Ini ujian lagi, ini fitnah lagi. Sebagian orang mengatakan lapatnya saja. Lafadznya saja lewat sahabat. Ya, lafadznya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim lewat para sahabat. Pemahamannya tidak kita bisa memahami walaupun beda dengan pemahaman para sahabat. Ini fitnah lagi, ini ujian lagi. Tidak mungkin ada pemahaman dari Al-Fatihah, dari An-Nas, dari Al-Falaq, dari Al-Baqarah yang berbeda dengan pemahaman sahabat. Tidak boleh ada, tidak mungkin. Ya, termasuk hari ini sebagian kaum muslimin mengambil Bukhari, mengambil Sahih Muslim, Abu Dawud dan Sahih apa? Lafaznya saja. Lafaznya saja. Pemahamannya tidak. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim membawakan sabda-sabda Nabi bukan sekedar lafaz. Tapi lafaz dan pemahaman. Bukan sekedar lafaz. Kecuali Musnad Ahmad, memang lafaz saja. Ini kan tidak ada ucapan Imam Ahmad di situ. Bahkan tidak ada bab, hanya musnad saja. Tapi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ada bab. Ada bab, ada kitab, ada penjelasan. Pemahaman Bukhari ada di sini. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana mazhab Imam Bukhari, pemahaman Imam Bukhari ada di Sahih Bukhari. Tapi ini tidak bisa kita katakan pada Musnad Ahmad. Kalau kita ingin tahu bagaimana pendapatnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Ahmad, lihatlah Musnad Ahmad. Tidak bisa. Karena Imam Ahmad menulis musnadnya itu hanya berdasarkan musnad. Namanya juga kitab musnad. Ya, tanpa bab, tanpa judul, jadi musnad saja. Musnadnya Abu Bakar. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar semua. Musnadnya Umar, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar semua. Musnadnya Utsman, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Utsman semua. Tanpa bab, tanpa judul, tanpa pemahaman. Adapun Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain berikut pemahaman. Dan itu yang dipegangin oleh para a'immah. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan, aku bertemu dengan 1080 guru. Gurunya Imam Bukhari yang meriwayat, yang di mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis darinya itu 1000 lebih, 1080 kira-kira. Apa kata beliau selanjutnya? Seluruh guruku yang 1000 lebih itu mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Seluruh guru dari al-imam al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari punya pemahaman. Imam Bukhari bukan sekedar meriwayatkan lafaz per lafaz. Itu Imam Bukhari. Bagaimana para sahabat? Tentu lebih paham lagi. Ya, maka tidak boleh kita mengatakan mengambil dari para sahabat cukup lafaznya saja. Adapun pemahaman kita masing-masing. Kita mempunyai akal, kita mempunyai logika, boleh kita pakai di mana saja. Lafaznya mengambil dari para sahabat. Oleh karena itu, para sahabat mengucapkan seperti ini, tirukan lafaznya enggak apa-apa, tapi pemahamannya dan diri. Apa yang membedakan kaum muslimin hari itu para sahabat dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Pemahaman. Yang membedakan pemahaman. Kalau soal menyembah Allah, sama-sama menyembah Allah. Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah. Abu Jahal Abu Lahab mencintai Allah. Abu Jahal Abu Lahab bertakarub kepada Allah. Tapi pemahamannya beda dengan Rasul dan perantara. Menyembah Allah dengan perantara. Rasul dan sahabat menyembah Allah langsung. Memohon kepada Allah langsung. Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, saya akan aku beri. Firman Allah Rabbul Alamin. Abu Jahal Abu Lahab menolak sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus ditolak. Nama Allah tidak ditolak. Bahkan keluar dari mulutnya Abu Jahal Abu Lahab, Wallahi, Tallahi, demi Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim tidak semuanya ditolak oleh mereka. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang ditolak. Bismillahnya tidak. Maka mereka mengatakan dalam perjanjian Hudaibiyah itu Ar-Rahman Ar-Rahim hafuz. Kami tidak mau Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Tidak dikenal dari nenek moyang kami. Allah Allah saja. Tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah lihat. Allahnya mereka terima sifat Ar-Rahman Ar-Rahim mereka tolak. Sekarang apa bedanya dengan sebagian kaum muslimin? Allah mereka terima. Tapi Allah bersemayam di arsy, mereka tolak. Allah turun ke langit dunia, mereka tolak. Kedua tangan Allah, mereka tolak. Ya, mirip dengan Abu Jahal pula dalam hal ini. Ya, nama Allah tidak mereka, mereka tidak tolak. Allah menyebut mereka. Tapi Allah mempunyai sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, ditolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal mereka, nurani mereka, logika mereka. Wajib bagi kita mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat, mengimani semua yang diimani oleh Rasul dan para sahabat, mengucapkan tentang diri Allah persis seperti yang diucapkan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat ratusan kali membaca firman Allah ketika Allah berkata kepada iblis, ma manaka an tasjuda li basharin halaktu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membaca ayat ini ratusan kali dan Nabi diam, tidak berkomentar, tidak mentakwil, tidak mengatakan ini kiasan, tidak. Bagaimana hari ini ada orang yang mengatakan bahwa dua tangan Allah itu kiasan? Allah tidak punya tangan. Allah mengatakan kedua tanganku itu kiasan. Kalau benar kiasan, tentu Nabi yang pertama kali akan mengatakan ini kiasan. Jadi bukan tangan menurut bahasa kita sehari-hari, tentu Nabi akan terangkan. Bagaimana Nabi tidak terangkan? Nabi hanya baca begitu saja. Kemudian kita mengatakan itu kiasan. Wala tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Itu mendahului Allah dan Rasulnya jelas. Mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dalam hal ini manhaj salaf tegas. Jelas, terang benderang. Mengucapkan tentang diri Allah persis seperti apa yang diucapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, betis ya betis, telapak kaki ya telapak kaki, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Istawa tidak diganti dengan istawa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan orang yang mengganti istawa dengan istawa mengikuti jejak Yahudi Bani Israel yang mengganti hitta menjadi hinta. Ada tambahan nun. Hitta tanpa nun oleh Yahudi ditambah nun menjadi hinta, dipleteskan. Nah, kata Ibnu Qayyim, orang yang mengatakan istawa maksudnya adalah istaula menguasai, ada tambahan lam. Istawa tanpa lam. Diganti istaula ada tambahan lam. Ah, maka Ibnu Qayyim dalam qasidah Nuniyah itu mengatakan ini nunnya Yahudi, ini lamnya Jahmiyah. Maka dalam hal ini orang-orang Jahmiyah mengikuti jejak langkah Yahudi. Adapun ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan istawa tetap istawa. Bersemayam. Semua orang tahu apa itu bersemayam. Adapun bersemayamnya Allah tentu tidak sama dengan bersemayamnya siapapun. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Turunnya Allah ke langit dunia tidak sama dengan turunnya siapapun. Kedua tangan Allah tidak sama dengan kedua tangan siapapun. Dan seterusnya. Tidak ada satupun yang sekutu, setingkat, sejenis sama dengan Allah. Ya, kita teradulu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Tidak tertolak. siapa yang berdoa memohon kepada Allah antara azan dan istiqamah, maka tidak tertolak doanya itu, pasti dikabulkan apabila syarat-syaratnya dipenuhi. Syarat-syarat terkabulkannya doa, ikhlas karena Allah, memohon dengan merengek, betul-betul memohon tidak gofil. Apakah dengan mengangkat tangan atau tidak? Salah satu ada berdoa adalah mengangkat tangan. Salah satu ada berdoa mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan boleh. Siapakah Imam Ghazali? Apakah kita boleh mengikuti jawaban-jawaban? Beliau seorang ulama, alim, bahkan muridnya Ibn al-Arabi, Abu Bakar Ibn al-Arabi, memuji beliau, gurunya ini, dengan mengatakan, seandainya Allah berikan umur yang panjang kepada Al-Ghazali, maka beliau akan menguasai ilmu hadis. Sayang beliau terlambat belajar hadis. Beberapa tahun sebelum beliau wafat baru belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tadinya beliau sibuk dengan filsafat. Yes, jadi sangat disayang. Oleh karena itu kitab beliau yang sangat terkenal Ihya'ul Muddin penuh dengan ucapan-ucapan filsafat dan sedikit sekali hadis yang sahih. Al-Hafiz Al-Imam Al-Iraqi mentahrik hadis-hadis yang ada di Ihya, maka beliau menemukan ada 990 sekian yang la asla lahu, tidak ada asal usulnya, belum yang dhaif, belum yang maudhu. Karena memang beliau sendiri, Al-Ghazali sendiri mengakui bahwa perbendaharaanku dalam ilmu hadis sedikit sekali. Beliau sendiri mengakui. Karena beliau tidak belajar hadis. Tidak seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Syahrul Islam, dan seterusnya. Yes. Dan beliau tidak berada di manhaj salaf. Yes. Tetapi akhir hayatnya beliau bertaubat. Bahkan salah satu kitabnya menentang filsafat, Tahafutul Falasifah, kesesatan para filosof. Yes. Tetapi kata muridnya sendiri yang bermanhaj salaf, akhirnya beliau tidak sanggup untuk keluar dari filsafat. Dia sudah bertahun-tahun mendalami ilmu filsafat, ketika tahu kesesatan filsafat dan tidak ada apa-apanya, filsafat tidak ada ilmunya, sangat melelahkan. Belajar filsafat itu sangat-sangat melelahkan. Kalau begini nanti begini, begitu begini, nggak dapat dapat. Berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, baca satu ayat langsung dapat ilmu. Baca satu hadis dapat tiga ilmu. Satu hadis 5 fawaid, satu hadis 10 fawaid. Itulah hadis. Adapun filsafat tidak, melelahkan, sangat melelahkan. Seolah orang yang sedang mencari-cari kebenaran. Jadi, maka ketika beliau sadar bahwa filsafat ini sesat, beliau mau keluar dengan menulis kitab Kesesatan Para Filsuf itu, tetap saja beliau tidak sanggup. Ini kata murid. Maka masih saja ucapan filsafat ada di kitab Ihya. Tapi di akhir hayat beliau, beliau taubat, dan ketika beliau wafat, diperlukan beliau ada kitab Sahih Bukhari. Seberapa jauh jarak yang boleh kita lewati di depan orang yang sholat tanpa sujud? Tempat sujud. Sekira tempat yang dia pakai untuk sujud. Selebihnya boleh. Saya kurang memahami masalah takdir. Jika ada perkataan bahwa takdir seseorang telah ditentukan oleh Allah, sehingga untuk apalagi seseorang beramal soleh, bagaimana cara menghilangkan kerancuan ini? Amal soleh kita bagian dari takdir. Amal soleh kita bagian dari takdir. Saya menggerakkan gelas ini untuk saya masukkan ke mulut saya minum, ini takdir. Ini takdir. Apakah air di gelas ini semuanya akan masuk ke perut saya apa tidak, ini takdir. Saya yakin betul bahwa akhirnya mau masuk ke perut saya atau tidak, Allah sudah tulis, Allah sudah takdirkan. Berhubung Allah sudah takdirkan, maka saya tunggu saja, entar juga masuk sendiri. Apa begitu? Ya, tentu saya gila. Ya, saya gila. Padahal saya yakin. Ya, tapi tetap bagian dari takdir itu, saya menggerakkan tangan saya angkat gelas itu, saya minum. Itu bagian dari takdir. Nah, oleh karena itu tidak ada kerancuan. Kita yakin bahwa kita masuk surga atau neraka sudah ditulis oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, tapi itu urusan Allah. Jadi ini sekedar air minum masuk ke perut atau tidak, saya usaha, apalagi surga neraka lebih usaha lagi. Apakah bid'ah jika menanyakan jika Allah tidak menyukai keburukan dan maksiat, maka mengapa Allah menghendaki keburukan dan maksiat? Pertanyaan ini sama dengan perkataan ini sama dengan perkataan Abu Jahal Abdullah. Ya, Abu Jahal Abdullah mengatakan apa di Al-Quran? Jika Allah berkehendak, kita tidak akan menyekutukan Allah. Gitu. Kan perkataan Abu Jahal Abdullah seperti ini. Nah, maksud kita mau mengikuti ucapan Abu Jahal Abdullah, simbol kekufuran, simbol kedzaliman, simbol kejahatan. Ya, jangan. Karena kehendak Allah dibagi dua. Kehendak Allah ada dua. Ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Yang kauniyah itu yang pasti terjadi. Pasti terjadi, itu kauniyah. Dan tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Yang syar'iyah itu yang pasti baik. Belum tentu terjadi. Allah menghendaki seluruh manusia beriman. Kenyataan, banyak manusia yang kafir. Allah menghendaki kaum muslimin sholat, puasa. Tapi banyak kaum muslimin yang tidak sholat, tidak puasa. Itu kehendak syar'i. Maka jika ada orang tidak sholat lalu mengatakan ini kehendak Allah, keliru. Karena secara syar'iyah Allah tidak pernah menghendaki orang meninggalkan sholat. Kalau kita tiba-tiba kepleset, kita tiba-tiba terjatuh, kita lahir di Indonesia bukan di Arab, ini kauniyah, sudah terjadi. Dan tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Bolehkah menghibah ahlul bid'ah? Iya, mentahzir istilahnya. Artinya dengan tujuan menyelamatkan kaum muslimin dari dia. Siapa yang pertama kali mentahzir ahlul bid'ah? Rasulullah yang pertama kali mentahdir ahlul bidah ketika ahlul bidah itu belum muncul. Siapa yang disebut oleh Nabi? Khawarij. Kan disebut digibah oleh Nabi ketika mereka belum muncul. Jika bakalnya ada di hadapan Nabi. Dul Uwaisirah. Dari sulbi laki-laki ini akan muncul orang Khawarij yang begini, begini, begini. Ditahdir oleh Nabi. Berarti mentahdir, membicarakan keburukan ahlul bidah, bagian dari sunnah Nabi SAW. Kalau saya menceritakan ke teman saya bahwa dulu guru ngaji saya mengajarkan Sadaqallahul Azim supaya dia hati-hati memilih guru, apakah saya sedang menggibah? Iya, menggibah yang boleh. Kan menggibah ada yang haram, ada yang halal, bahkan sunnah, bahkan wajib. Kapan kita wajib menggibah? Ketika ada orang yang akan berbuat jahat kepada antum. Saya tahu persis, orang ini jahat dan dia sedang merayu aku untuk dijadikan kurban. Saya tahu persis. Saya diam saja, saya berdosa. Saya harus datangi antum dan saya ghibah dia. Hati-hati dia jahat begini begini. Ketika saya yakin tentu. Ya, ini masalah dunia. Apalagi masalah akhirat. Lebih hak lagi. Jika saya tahu persis bahwa si bulan ini ucapannya sesat dan menyesatkan, mengatakan semua agama sama, mengatakan surga dan neraka tidak kekal, mengatakan bahwa siksa kubur tidak ada, saya tahu persis. Lalu dia datang ke antum mau memberikan ceramah, pengajian, maka saya lebih berhak lagi untuk mentakdir dia, menggibah dia. Para pemuda yang sudah ingin menikah namun tertunda karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Bagaimana? Sama. Karena ada jarak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Saum. Saum. Masih ada jarak, ya. Kalau antum yakin bisa selamat dari zina, takrabuz zina, sah. Karena menghidupi keluarga, apalagi ibu di situ, keutamaan yang luar biasa. Keutamaan besar. Maka antum tunda nikah demi memberikan nafkah kepada ibu yang sudah tua, adik-adik antum. Ini salah satu yang luar biasa kebaikannya. Antum bisa lakukan ini sebagai apa? Wasilah. Antum memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah tambahan rezeki. Ya, jika aku begini begini begini karena engkau. Lau kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Kalau aku lakukan ini semua selama ini dalam rangka mengharap ridha-Mu ya Allah, maka bukakanlah pintu rezeki sehingga luas rezeki, sehingga bisa membantu keluarga dan juga bisa menghidupi istri, anak. Insyaallah Allah kabulkan. Bagaimana Allah mengabulkan tiga orang yang terjebak dalam goa dengan wasilah itu? Ya, jangan berusaha. Allahu a'lam. Soal masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kita akhiri. Subhanallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.